Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidah Sunnah wal Jamaah Ma'iyah. Kita membahas ma'iyah. Sama halnya sekarang yang ada di hadapan kita adalah kopi. Ya. Ada yang mengatakan ana senantiasa bersama kopi dimanapun ana ngaji. Apakah kemudian itu mengharuskan kopi itu bersama antum 24 jam? Atau terus-menerus ada kopi? Ya, kalau pas ada kopi, alhamdulillah. Kalau nggak ada kopi, ya bisa jadi hatinya terkopi-kopi. Maksudnya di sini, adanya antum sekarang kopi, itu juga dikatakan pada tentang ma'iyah di sini, kebersamaan itu tidak mengharuskan adanya wujud fisik yang bersama, bercampur bersama, bersandingan bersama. Tapi di situ arti ma'iyah tadi itu musahabah dan muqaranah. Kebersamaan dan bersandingan. Nah, dan tadi kita sudah bahas seperti itu. Dan wa idza arafna anna al-ma'iyata la tastazimu al-ikhtilat wal-intizaj. Kalau kita ketahui bahwasanya ma'iyah itu tidak mengharuskan adanya ya percampuran dan imtizaj. Ya. Ikhtilat dan imtizaj hampir sama. Kalau ikhtilat itu unsur yang berbeda-beda campur. Kalau intizaj, satu sama lainnya masuk saling mewarnai setelah bercampur. Ya. Sama masuk ya adanya percampuran, adanya satu sama lainnya bercampur. Wala tastalzimu hulula. Tidak harus dari menggabung menjadi satu dalam satu tempat. Alimna annal ma'iyatallahi li khalqihi ma'iyatun haqiqiyatun. Dan kita tahu bahwasan ma'iyahnya Allah Azza Jal kepada makhluknya adalah ma'iyah yang secara hakiki. Ma'iyah yang sebenarnya. Wala tahtaju ila ya tufassaru bi syai'in akhar. Dan ini tidak perlu ditafsirkan dengan sesuatu yang lainnya. Fahiya ma'iyatun haqiqiyatun. Ini adalah ma'iyah yang hakiki. Lakinnahu la yalzamu minha an yakuna Allahu ma'ana fil makan kama qalatil jahmiyah. Namun di sini tidak mengharuskan bahwasannya Allah Azza Jalla itu bersama kita di tempat, suatu tempat, sebagaimana dikatakan jahmiyah. Jahmiyah itu adalah apa? Manunggaling kaula gusti mas. Itu jahmiyah. Dan anak pun tidak percaya tentang sesi tijenar. Bisa jadi itu hanya simbol atau hanya karangan nama saja. Tidak ada. Wujud aslinya tidak ada. Siapa yang sekarang menjadi keturunan dia pun, kita tidak tahu. Apakah nama itu benar-benar ada atau hanya sekedar sandiwara berita. Ya, katanya. Nah, kita berlepas diri dari seperti itu. Ya, anggaplah kita menganggap seperti itu, seperti Israiliyat. Tidak kita dustakan dan kita tidak percaya sebagai dalil. Wis sakarepe. Ya. Cukup seperti itu saja. Seperti kisah-kisah Wali Songo. Sampai sekarang enggak ada bukti-bukti yang menjelaskan tentang benernya, literaturnya dan seterusnya. Semuanya berdasarkan peninggalan-peninggalan yang kemudian dibahas secara runtut-runtutannya, susah untuk dicari keruntutannya. Tapi lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla itu menjaga agama ini dengan adanya sanad, dengan adanya orang yang menghafal Quran, hafal hadis. Para ulama-ulama yang benar-benar serius untuk mendalami agama. Berbeda dengan tentang apa? Sanad keturunan, Mas. Kalau sudah tidak diketahui keturunan siapa, udah blank. Enggak tahu. Kayak misalnya antum, contohnya. Antum dengan saudara satu buyut, kira-kira kenal semua enggak? Ya, yang kenal. Satu buyut aja loh, Mas. Apalagi ini zamannya Wali Songo yang sudah lama banget. Ya. Nah, kemudian ini sebagaimana dikatakan Jahmiyah, bal huwa ma'ana wa huwa ala arsy. Ya, bahkan di sini Allah Azza wa Jalla bersama kita, namun zatnya Allah itu berada di atas arsy. Wa qad sabaqa anna al-'araba min uslubiha an taqula al-qamar ma'ana. Dan ini sudah berlalu bahwasanya kebiasaan redaksional orang Arab itu mengatakan apa? Al-qamar ma'ana. Qamar itu bulan itu bersama kita. Wa huwa fis sama, sedangkan qamar bulan itu ada di atas langit. Wala ya'udduna hadza tanaqudan, dan ini tidak dianggap sebagai bentuk apa? Berbenturan. Ya. Wala ya'uddunahu hurujan an muqtadal ma'na alladhi tufiduhu al-ma'iyyah. Dan ini tidak dianggap juga telah keluar dari konsekuensi makna yang seharusnya ada ketika apa? Mengambil manfaat dari ma'iyah, makna ma'iyah, kebersamaan. Orang-orang asik yo. Ma'iyah itu harus bersama. Enggak ada kopi, kajian terasa melempem. Misal. Enggak ada kopi, kajian kita terasa melempem. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan antum semua senantiasa dimudahkan untuk kajian ilmu dan juga diberikan kemudahan untuk merasakan kopi. Ya. Kopinya asli, Mas. Bukan guntingan. Dan ini juga taisir minallah, kemudian dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nanti kapan-kapan kalau memang antum, Ustaz, kita bantunya apa? Ayo kita kapan-kapan metik kopi bersama-sama. Antum ngerasain. Gimana susahnya dari metik, ya, kemudian ngolah, kemudian ngerosting, kemudian ngecuri, kemudian bikin kopi yang enak itu gimana? Nanti kapan-kapan insyaallah binlah selagi ini sebentar lagi ada masa panen kopi. Sebentar lagi masa panen kopi. Yang paling dekat ini adalah Arabica. Kemudian nanti Agustus, September, Robusta. Ya. Nanti kita jadwalkan kajian sekaligus metik kopi bersama. Ya. Itu tuan rumahnya itu. Tuan rumahnya itu sama. Wah, lama banget. Kita ke Timanggung. Ya. Karena kalau yang di tempat lainnya kita belum punya kebun, ya kebun yang tahu orangnya. Ya. Jadi insya Allah semoga nanti Allah mudahkan. Sebenarnya ada di Sepakung juga, Sepakung. Tapi kita belum tahu bagaimananya. Oh, medannya Sepakung lebih sangar lagi daripada Temanggung dan apa tempatnya Perambelan. 6. Ala kulli hal, ini juga antum set gratis terus. Iya, gratis terus. Allah yang ngasih, bukan anak. Allah yang ngasih, bukan anak. Tapi antum ketika minum kopi ini bisa juga mendoakan. Semoga orang-orang yang berusaha untuk menyiapkan kopi, memberikan kopi ini, Allah berikan kelimpahan rezeki. Jangan lupakan itu. Ya. Paham sampai sini? Lanjutnya. Nah. seperti jam ya. Wa huwa fis sama' wa la yana. Fala hajata ila an tuharrafa. Tidak ada hajat untuk kemudian itu maknanya diselewengkan kepada makna yang lainnya. Kama qala Ibnu Taimiyah, sebagaimana berkata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah meninggal tahun berapa? Abang? 78, ayo. Pak Buang dan belakangnya, Masya Allah, Allah membarik. Nah. Fil aqidatil wasitiyah. Ya, aqidah wasitiyah insya Allah binillah kita akan bahas setiap malam Sabtu. Setiap malam Ahad. Ya. Tempatnya tempatnya di warung. Karena ada keinginan satu bahwa ikhwan-ikhwan yang nantinya menyiapkan kajian Ahad paginya sudah siap. Ya. Dan kalau di warung alhamdulillah mau jam berapapun enggak ada masalah. Walaupun di sini pun enggak ada masalah juga. Tapi mungkin kalau di sini ana jam 10 sudah di wis mengile. Kalau di sana enggak? Nah, akidah wasitiyah. Al-akidah al-wasitiyah. Dan kita sudah sampai mana, Mas? Siapa yang masih ingat akidah wasitiyah? Kita sudah sampai pembahasan apa, Mas? Gak ada yang murojaah? Hah? Ayo, San, Allah mabarik. Tentang masalah ta'ifah mansurah. Nah. Ini tentang ta'ifah mansurah, ta'ifah yang diberikan pertolongan. Ya. Ini masih pembukaan awal-awal, Mas. Dan ana pesenin insyaallah ada 25 nusoh lagi tambahan. Bagi yang antum mau semangat untuk mengikuti kajian itu, falyatafaddal. Antum bisa ambil kitab itu gratis, tapi dengan syarat, itu perjanjian kontrak seumur hidup, Mas. Kalau antum enggak baca, antum enggak ikut kajian, berikan. Kembalikan dan agar itu bisa dimiliki oleh ikhwan-ikhwan yang semangat lainnya yang belum mempunyai kitabnya. Ya, ini kajiannya habis Isya, ya jam 8 kurang seperempat sampai jam 9-an, insya Allah. 9-an maksudnya, 9-an. Nah. Jadi kajian di warung ada 3 kali. Malam Rabu itu Minhal Rawi, kajian paling mengasihkan tentang mushaf hadis, membahas tentang takliknya dan tahqiqnya Syekh Abdul Bari terhadap Minhal Rawi Ibnu Jamaah. Ini baru sekarang masih hadis sahih, ya. Dan kemudian hari malam Ahad akidah wasitiyah, dan Ahad pagi tafsir juz amma sambil sarapan. Ya. Nah, lanjutnya. Akidah wasitiyah ini adalah bagian jilid yang ke-8 dari majmu' fatawa Syekhul Islam Taimiyah. Jadi majmu' fatawa Syekhul Islam Taimiyah, ya. Kalau di cetakan ana yang ana punya 24 jilid. Itu bagian yang ke-8-nya itu adalah akidah al-wasitiyah. Innahu ma'ana haqqun ala haqiqatihi. Allah Azza wa Jalla itu bersama kita benar-benar secara hakikatnya. La yahtaju ila tahrifin. Tidak membutuhkan, ya, tidak diperlukan di situ untuk tahrif, untuk, ya, mengubah satu makna ke makna yang lain. Mengubah makna ma'iyah ke makna yang lainnya, enggak perlu. Wa muradu Syekhul Islam bitahrif ikhrajul kalam an zahirihi. Apa yang dimaksud dari Syekhul Islam Taimiyah yaitu adalah dengan bitahrif ini adalah mengeluarkan maksud dari suatu perkataan an zahiri, dari zahirnya. Artinya harusnya maknanya adalah A, kemudian enggak, ini bukan A tapi AB. Seperti apa? Tahrifnya istawa menjadi istaula. Sebenarnya enggak butuh itu. Ya, enggak butuh. Wala dalila ala wujubi ikhrajihi an dhahirihi, dan tidak ada dalil tentang wajibnya mengeluarkan makna ma'iyah kepada makna yang lainnya. Secara zahirnya tidak ada. Tidak ada dalil. Bal naqul, namun kita katakan yajibu an yusana anil ma'na al-batil alladhi la yadullu alaihi. Namun kita itu harus apa? Ini diproteksi, Mas. Diproteksi dari makna-makna yang batil yang itu tidak menunjukkan kepada makna yang seharusnya. Wa huwa annahu mukhalitun lana fil makan aw mumtazijun bina. Bahwasanya Allah azza wajalla, ini makna yang batil apa? Bahwasanya Allah itu bercampur dengan kita di suatu tempat atau apa? Menyatu. Ya. Mumtazijun bina, masuk kepada kita. Ya. Campur dengan kita, dengan kita. Maksudnya di sini apa? Seperti tadi, akidahnya Jahmiyah. Manunggaling kawula Gusti. Fa inna hadza mustahilun, ini adalah suatu yang mustahil. Nah, wa qad dzukira an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna samawat sab' wal aradin sab'. Ya. Disebutkan di sini wa qad dzukira. Dzukira di sini apa? Ini dinukilkan maksudnya. Tidak dikatakan secara pasti. Jadi wa qad dzukira an Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ibn Abbas kapan? Aywa, san, lombar. Lombar. Nah. Dari Ibn Abbas meninggal tahun 68. Radhiyallahu anhu. Anna samawati as-sab'a wal aradina as-sab'a, bahwasanya langit yang tujuh lapis dan bumi yang tujuh lapis, fi kaffihi ka khardalatin fi kaffi ahadihi ahadina. Ya, ini tujuh langit dan tujuh bumi itu fi kaffihi ka khardalatin fi kaffi ahadihi ahadina. فَمَنْ كَانَ هَذَا شَأْنَهُ فَإِنَّنَا لَا نُحِيطُ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُؤْمِنَ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فَنَقُولُ هُوَ فَوْقَ السَّمَاءِ حَقِيقَةً وَمَعَنَا حَقِيقَةً كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ. Ya. Di sini kaitannya, kayak kalau misalnya antum lihat tentang perkataannya Ibnu Abbas. Kalau misalnya antum melihat, ya, ya, disebutkan di sini Rias. Ini ana takkit lagi tentang perkataan Ibnu Abbas. Anna samawati sab, bahwa langit yang tujuh lapis dan bumi yang tujuh lapis itu fikafihi ka khardalatin, seperti butir. Antum tahu khardah, khardalah itu seperti kalau misalnya biji yang antum tumbuk bisa jadi tepung. Ya, itu sebutannya khardalah. Fikafi ahadina, ya, di kaf, salah satu di telapak tangan kita. فَمَنْ كَانَ هَذَا شَأْنَهُ فَإِنَّنَا لَا نُحِيطُ بِهِ عَزَّ وَجَدْ. Ya. Jadi, antum bandingkan kalau tujuh langit dan tujuh bumi itu ada di tangannya Allah Azza wa Jal, sedangkan yang tadi, butir gandum tadi, ya, itu ada di tangannya kita. Tidak sebanding. Ya. Faman kana hadza sya'nahu, kalau ini kondisinya seperti itu, fa inna la nuhitu bihi azza wajal. Kalau ini kondisinya seperti itu, kita akan tidak sanggup untuk, ya, itu mencakupi Allah azza wajal seperti itu, menjangkau Allah azza wajal seperti itu, enggak bisa, Mas. Wa yajibu alaina an nu'mina bima wasafa bihi nafsuhu. Maka kalau memang tidak mampu antum itu memahami kontekstual apa yang menjadi kekuasaan Allah Azza wa Jal, maka wajib bagi kita untuk beriman dengan apa yang Allah telah sifatkan kepada dirinya. Panakul, lalu kita katakan, huwa fawqas sama'i haqiqatan. Ya. Allah Azza wa Jalla itu berada di atas langit secara hakikatnya. Secara apa mas? Hakikatnya. Wa ma'ana haqiqatan. Dan Allah Azza wa Jalla itu bersama kita hakikatan. Hakiki. Kama wasafa nafsahu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan sifat kepada dirinya. Maksudnya di sini, sebagaimana tadi di paragraf sebelumnya, Allah itu bersama kita secara hakikinya. Tapi zatnya Allah Azza wa Jalla itu berada di atas arsy. Maksudnya bersama kita itu adanya sifat maha pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Meliputi semuanya. Ada yang antum, ada yang nguap, Allah mengetahui. Ada yang dari antum sudah mulai 5 watt, 5 watt, Allah mengetahui. Ya. Ini semuanya Allah bersama kita. Apa? Maha pengetahuannya. Sehingga zatnya, zatnya Allah Azza wa Jalla itu berada di atas arsy-Nya. Naam. Wa idza amanta bi anna Allah ma'aka ya'lamuka wa yashahiduka wa la yakhfa 'alayhi shay'un min ahwalika hina idin yaqwa khawfuka min Allah 'azza wa jalla wa yatimmu laka muraqabatu Allah 'azza wa jalla li'annaka law kunta fi hujratin mudlimatin ليس عندك أحد تقول الله عز وجل معي وهو على عرشه فتخشاه وتخافوه ولا تفعل شيئا يغضبه. Antum lihat di sini tentang paragraf ini. Apabila engkau ini namanya khitab tahwilat. Jadi tadi Syekh membahas tentang dia. Sekarang Syekh balik lagi ke fokusnya, engkau. Itu namanya uslub tahwil. Dari dia ke kamu. Paham saya di sini? Nah. Wa idza amanta, apabila engkau, sekarang Syekh menunjukkan apa? Engkau. Kalau engkau itu beriman, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu bersamamu. Ya'lamuka, Allah mengetahuimu. Wa yushahiduka, dan Allah menyaksikanmu. Wa la yakhfa 'alaihi syai'un min ahwalika. Dan tidak ada yang tersembunyi sesuatu apapun dari semua kondisimu. Ya, makanya tadi anak katakan apa? Ada yang sudah angop, ada yang songgok uang, ada yang gini, ya. Ada semuanya kondisi-kondisional seperti itu Allah mengetahuinya. Ya. Hina idin yakwa khawfuka minallahi ajaza. Inilah yang menguatkan rasa takutmu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini, ini salah satu faedah. Antum bisa tulis. Faedah ketika antum mempelajari ma'iyah, sifat Allah ma'iyah itu apa? Menambah rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla dan menghadirkan apa? Muraqabah. Muraqabah. Allah itu senantiasa mengawasi kita. Allah Azza wa Jalla senantiasa mengetahui seluruh gerak-gerik kita. Ya. Paham sampai di sini? Maka ini salah satu faedah. Ketika antum itu mengetahui tentang sifat ma'iyahnya Allah Azza wa Jalla, antum besok mau lirak-lirik. Mau nginjen misalnya. Wah. Mosok nginjen. Ya. Hanya untuk nador saja harus nginjen. Ah, enggak lah. Takut. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengetahui. Antum punya niat untuk nginjen. Untuk melihat dengan diam-diam. Nasallahu alaihi wasallam. Allah mengetahuinya. Sedangkan kemudian ketika antum mulai. Iya. Allah ngerti ya. Cinta lah kok. Okay. Allah mengetahui apa yang aku akan perbuat. Dari kejahatan. Dari kejelekan. Dari kemaksiatan. Maka kemudian dia mengurungkan niatnya. Karena takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Mengetahui Allah Azza wa Jalla. Melihat apa yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham sampai di sini? Nah, ini kaitannya nantinya tentang ma'iyah takut. Dari takut menjadi apa? Malu. Haya. Haya, mas. Haya. Apa bedanya istihya dan haya, mas? Ada yang tahu? Oh, mas. Apa kak? Apa bedanya istihya dan haya? Apa enggak? Anaknya Pak Lurah. Oh. Ini naik derajatnya, udah nikah jadi anaknya Pak Lurah. Kemarin Pak Cari kan. Pak Cari masih pupuk bawah. Karena anaknya Pak Lurah. Gus Prampelan, apa bedanya haya dan istihya? Hah? Anak Ma'lusat jawab. Hah? Apa Zal? Apa bedanya istihya dan haya? Mas Yud? Ya haya. Suf, antum lihat. Ya, faja'at ihdahuma ala istihya'i. Istihya itu artinya tobal talabul haya minallahi azza wajalla. Dia minta malu kepada Allah azza wajalla. Artinya tabi'iyahnya dia malu dengan sendirinya karena dia berusaha untuk menjaga apa yang menjadi syariat Allah dan dia malu untuk melakukan sesuatu yang kemudian itu menjadi murkanya Allah azza wajalla. Itu istihya. Ai talabul haya minallah. Lianna al-haya asluhu minallahi azza wajalla. Ya, karena malu itu asalnya dari Allah azza wajalla. Dengan apa? Dengan takwa. Dalilnya fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila engkau tidak merasa malu maka perbuatlah segendak. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila engkau tidak merasa malu lagi. Artinya apa? Tidak butuh kepada malu yang telah Allah berikan kepadamu. Maka fasna masyid. Maka perbuatlah sekendam. Sedangkan haya, malu itu malu biasa mas. Wal malu. Ya, wal malu. Itu duit mas. Ya. Kayaknya duit itu. Ya. Duit itu isinan mas. Ya. Makanya kalau moto duitan apa mas? Ya, ainun malu. Ya, enggak, maksudnya di sini tentang al-haya malu itu fihi tasunnu amma istihya ala tabi'iyatihi. Itu bedanya. Kalau malu biasa, antum itu bisa membuat-buat mas malu. Antum misalnya malu. Kalau gak bisa jawab, terus nunduk. Kenapa mas nunduk? Biar gak ditanyain, Ustaz. Ya, biar kelihatan khusyuk. Biar kelihatan. Itu tasonnu, membuat-buat. Tapi kalau istihya, itu karena dari takwanya. Istihya itu dari takwanya. Nah, maka tadi anak nasihatkan pada anak-anak di Bina Madani. Tadi ujian Syafahi. Nak kelas 6. Kelas 3 SMA. Rata-rata hafalannya sudah selesai. Tapi terkadang adabnya belum masuk. Masih tertawa. Hahaha. Hehehe. Suaranya. Ligar dan seterusnya. Allahumma staf. Ya. Nah jelaskan tentang perbedaan haya dan istihya. Dan ternyata orang-orang yang malu itu Allah akan jaga. Tapi Allah itu akan mencabut rasa malu dari seseorang yang telah Allah berikan kepadanya ketika orang itu tidak bertakwa kepada Allah azza wajalla. Maka antum lihat orang-orang yang sudah tidak mempunyai rasa malu, dia akan melakukan maksiat apa saja. Salah sama. Paham ya? Nah. Nah, di sini tentang ini akan menyebabkan apa? Yaqwa khaufuka minallahi azza wajalla. Itu menguatkan rasa takutmu kepada Allah azza wajalla. Wa yatimmu laka muraqabatullahi azza wajalla. Maka itu akan menjadi mensempurnakan bagimu muraqabah. Muraqabatullahi. Perasaan antum diawasi oleh Allah azza wajalla. Allah itu dekat dengan. Ya. Li'annaka law kunta fi hujratin mudlimatin. Seandainya engkau itu di kamar gelap-gelapan. Ya. Laisa indaka ahadun. Ya, engkau tidak ada seorang pun. Ya. Tidak ada seorang pun bersamamu maksudnya. Taqulu, engkau katakan Allahu azza wajal ma'i. Allah azza wajal itu bersamaku. Wa huwa 'ala 'arsyi. Sedangkan Allah azza wajal itu zatnya berada di atas ars. Fatakhshahu wa taqafu. Maka takutnya ini hanya kepada Allah dan rasa gentarnya kepada Allah dan takutnya kepada Allah azza wajalla. Wala taf'alu syai'an yughdibuhu, dan dia tidak berani untuk melakukan sesuatu apapun yang bisa menyebabkan marahnya Allah azza wajalla. Antum lihat di situ. Antum merasa bebas, ora ono sapa-sapa satira ngerti. Peteng. Ya. Ini kemudian melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Nasallahu alaihi wasallam. Antum lihat sendiri, enggak ada yang tahu, malam-malam gelap gulita. Ya, antum punya data, antum punya internet, semuanya ada di genggaman antum. Apa yang antum akan lakukan? Murojaah Quran. Ya, itu sesuatu kalau bisa merujuk alhamdulillah. Ya. Tapi yang jelas situ saat itu korinya antum ingin menginginkan antum itu sibuk dengan sesuatu yang menyebabkan takwa antum hilang, malu antum hilang. Dan dia akan menjerumuskan kita untuk melakukan hal yang maksiat. Salah sama mafia. Ya. Paham ya? Nah. Kemudian antum lihat ini kebiasaan, ya, dijelaskan di Ahkamus Siyam, ya, dan Lataif Fisiyam, tentang apa? Adatus Siriyah. Tahu apa sebutannya Adatus Siriyah? Onani, mas. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini kelihatan biasa. Sebutannya, kalau orang-orang Arab, sebutannya Adatus Siriyah. Kebiasaan yang tersembunyi. Karena antum melakukannya dalam keadaan orang lain tidak tahu. Tapi ketika muraqabahnya Allah Azza wa Jal, antum merasa muraqabahnya Allah Azza wa Jal itu kuat. Antum merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal, maka tidak mungkin antum melakukannya seperti itu. Maneman mas, boleh bojo. Yang halal, yang barokah. Wa fi but'i hadikum sodaqah. Sing wis nikah yo. Langsung permisi. Permisi langsung. Geger. Ya. Ada jelas ya. Ya, jelas. Nah. Ini hanya tadi ana tercetuk tentang fi hujratin mudlimatin, mas. Di dalam kamar yang gelap. Karena disebutkan oleh di dalam Lataif Fisyam itu tentang apa? Kejadian awal-awal pertama kali orang itu mendapatkan ide-ide kreatif itu ketika di malam gelap, kamar sendirian, enggak ada orang, dan di genggamannya dia ada semua informasi yang dia butuhkan. Ya. Dia mau ngapain saja, enggak ada yang melarang. Tapi justru yang melarang di situ adalah istihya-nya dia, rasa malunya dia kepada Allah Azza wa Jal. Karena dia tahu Allah Azza wa Jal itu mengetahui gerak-geriknya semuanya. Sama halnya antum di kamar gelap gulita, kemudian di depan antum atau di samping antum ada duit timbunan uang. Uang, uangnya siapa? Uang umat. Uang pabrik. Uang perusahaan tempat antum bekerja. Antum menjaganya. Udah kepikiran, wah aku nek nggo duit sak mene iki iso nggo ngene, nggo ngene, nggo ngene. undat sini ah. Ya, tak ambil sedikit, ting, masuk kantong, ting, masuk kantong terus itu. Salah sama. Kemudian dia baru teringat, oh iya, Allah mengetahui apa yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan ini nanti akan menjadi buah simalakama yang menjadikan nanti ada kecelakaan-kecelakaan setelahnya. Nasallahu alaihi wasallam. Itu ngeri, Mas. Jangan dipikir bahwasanya kita melakukan yang seperti itu selamat, kemudian belakangan tidak ada ikob, tidak ada hukuman dari Allah azza wajalla. Nah, nasallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan setelah adzan ya. Ya, masuk adzan dong. Ya, adzan. Ya muadzin. Kita lanjutkan sedikit. Nah, qaluhu ma'a khalqihi wa huwa 'ala 'arsyihi. Bersama makhluknya, sedangkan Allah dia berada di atas arsy-Nya. Naqulu, kita katakan ma'a khalqihi haqiqatan la majazan. Ini bersama makhluknya, ini hakikinya, bukan majaz, bukan kiasan. Bukan simbol, Mas. Wa huwa ala arsyhi. Allah azza wajalla berada di atas arsy-Nya. Ini juga hakikatnya. La tanaqudun. Ini tidak berseberangan, tidak bertolak belakang. Li anna hadza jaizun fi haqqil makhluqi. Karena ini boleh di dalam hak makhluk itu boleh. Fa fi haqqil khaliq, sedangkan pada haknya Allah azza wajalla sebagai pencipta, min babil aula. Maka ini jauh lebih utama lagi. Wa li'annahu 'ala fardin annahu la yajuzu fi haqqil makhluq. Kalau ini diperuntukkan untuk satu-satu, maka tidak boleh pada makhluk. Kenapa? Satu orang itu punya keterbatasan. Tapi kalau Allah azza wajalla tidak ada keterbatasannya. Allah azza wajalla menguasai segala sesuatu. An yakuna syai'u 'aliyan syahiqan lil 'uluwi wa huwa ma'ak. Bagi makhluk tidak boleh apa sesuatu itu berada tinggi, ya. Kemudian karena tingginya itu dia bersamang. Fa innahu jaizun fi haqqillah. Namun ini boleh bagi haknya Allah Azza wa Jalla. Ya. Li'anna Allah Ta'ala la yuqasu bi khalqihi. Karena Allah Azza wa Jalla itu tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Nah. Wa la hada fa in qala qa'il kaifa yujma'u bainal 'uluwi wal ma'iyyah. Nah. Atas dasar ini, ya, kalau ada yang berpendapat, bagaimana, ya, yujma'u digabungkan antara ulu sifat Allah yang tinggi dan ma'iyah. Allah bersama, ya, mempunyai sifat kebersamaan. Qulna yujma'u bainahuma min wujuhin salasatin. Ini akan digabungkan dengan tiga sudut sisi pandang. Insyaallah kita akan kumpulkan sudut sisi sudut pandang ini di Usbu'il Ati insyaallah di pekan yang akan datang insyaallah bi'nil. Naktafi bihadil qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.